Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah ta'ala melanjutkan pelajarannya dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati pada jilid yang keempat, ya, juz yang keempat, al-juz ur-rabi'u, ya, jilid yang keempat untuk edisi yang baru, ya. Jadi jilid yang keempat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah tersebut. Sebelumnya sudah dibahas, ya, dimulai dari awal jilid yang keempat ini, yakni Ad-Darsul Awwalu, pelajaran yang pertama. Ya, sudah dibacakan, ya, hiwar, ya, percakapan dalam pelajaran ini dan ada beberapa tamarin ataupun faedah. Di antaranya yakni tentang pembagian fi'il, ya, dilihat dari sisi maknanya, ya, terbagi menjadi fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Ya, kemarin sudah disampaikan pengertiannya. Kemudian melanjutkan pembahasan tentang hal itu masih terkait dengan fi'il muta'addi dan lazim. Pada tamrin ataupun pada pembahasan yang berikutnya untuk jilid yang keempat ini halaman 10, ya, dari jilid yang keempat, ya, halaman 10 edisi yang baru, atau kalau jilid ketiga, ya, pelajaran ke-18, kemudian tamrin yang ketiga. Jadi di situ disampaikan, ya, melanjutkan pembahasan tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Yasirul fi'lu al-lazimu, ya. Yasirul fi'lu al-lazimu muta'addian bi naqlihi ila babai af'ala wa fa'ala. Jadi fi'il lazim, ya, fi'il lazim itu menjadi muta'addi dengan mengubahnya, ya, menggantikan, ya, dengan mengubahnya atau mengganti fi'il lazim tersebut ila babai af'ala wa fa'ala, menjadi dua bab, ya, dua bab fi'il mazid, ya, fi'il sulasi mazid, yakni bab af'ala dan bab fa'ala. Ya, bab af'ala yakni dengan menambahkan hamzah di awal sebelum fa kalimah atau sebelum fa fi'il, dan pada bab fa'ala yakni dengan menambahkan huruf yang sama pada ain fi'il atau dengan mengulang ain fi'ilnya. Ini bab dari sulasi mazid yang sudah dibahas pada pelajaran sebelumnya di akhir jilid 3 untuk edisi yang baru, ya, atau pada pelajaran sebelumnya, ya, pada jilid yang ketiga. Ini. Jadi fi'il lazim, ya, fi'il lazim ketika diubah menjadi bab af'ala atau diubah diganti, ya, menjadi mengikuti bab fa'ala, maka fi'il lazim ini menjadi muta'addi. Ya. Fi'il lazim tersebut itu menjadi muta'addi. Kama yattadihu minal amfilatil atiyati, sebagaimana dia itu menjadi jelas dari contoh-contoh berikut ini. Ya. Alhamzatu yang A. Pada bagian yang pertama, kalimat yang disebutkan di awal, ini adalah fi'il asalnya, yaitu fi'il sulasi musyarat yang termasuk lazim. Termasuk jenis fi'il lazim. Kemudian nanti pada bagian kedua sebelah kanannya, afwan, sebelah kirinya, artinya kelanjutan dari kalimat pertama tersebut yang dengan fi'il lazim, itu fi'il lazim tersebut yang semula thulatsi mujarad diubah, diganti menjadi bab af'ala untuk yang bagian A, ya, bagian hamzah, sehingga nanti yang semula dia lazim akan menjadi muta'addi, ditunjukkan dengan contoh-contoh ini. Yang bagian hamzah yang A, contoh yang pertama, kalimat pertama, kharaja hamidun minal fasli. Kharaja hamidun minal fasli, Hamid keluar dari kelas. Nah, di sini fi'ilnya kharaja. Kharaja ini fi'il lazim, ya. Dia termasuk fi'il lazim dari sisi maknanya. Artinya, ya, dia pengaruhnya atau asarnya hanya sampai pada fa'il saja. Ya, dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Ini kharaja hamidun, Hamid keluar. Ya, sudah cukup. Dan ini lazim. Dan bentuknya atau bentuk fi'ilnya atau struktur dari fi'il ini adalah dia mujarad, thulatsi mujarad. Ya, tersusun dari tiga huruf yang asli dan tidak ada tambahannya. Artinya benar-benar tiga huruf yang asli tersebut, kharaja. Kemudian diubah mengikuti wazan af'ala, ya, fi'il kharaja ini diubah, diganti, ya, mengikuti wazan atau mengikuti bab af'ala menjadi akhraja. Nah, lalu digunakan dalam kalimat, dalam contoh ini menjadi akhrajal mudarisu hamidan minal fasli. Akhrajal mudarisu hamidan minal fasli. Mudaris mengeluarkan Hamid dari kelas. Ya, mudaris, pak guru, ya, atau pak dosen, ya, mengeluarkan Hamid dari kelas. Nah, di sini akhraja, ya, wazannya af'ala, artinya dia termasuk bab af'ala dengan menambahkan hamzah di awal, ya, sulasi mazid. Kemudian secara makna dia menjadi muta'addi, yang semula lazim kharaja menjadi muta'addi akhraja. Artinya apa di sini? Akhraja ini asarnya, pengaruhnya sampai pada fa'il hingga maf'ul bih. Jadi asarnya, pengaruhnya pada fa'il sampai dengan maf'ul bih. Artinya dia membutuhkan fa'il dan membutuhkan maf'ul bih. Nah, di situ hamidan ini sebagai maf'ul bih dari akhraja. Ya. Dia, kenapa? Karena akhraja ini menjadi mempunyai maf'ul bih, membutuhkan maf'ul bih. Kalau hanya dikatakan akhrajal mudarrisu, pak guru mengeluarkan, nah, itu masih, ya, secara makna ada sesuatu yang kurang jelas. Ya, mengeluarkan apa? Apa yang dikeluarkan pak guru? Maka dia membutuhkan sesuatu yang dikeluarkan, membutuhkan maf'ul bih, yakni hamidan. Ini sebagai maf'ul bihnya. Sehingga apa? Akhraja, di situ dia muta'addi. Kalau asalnya kharaja hamidun, Hamid keluar. Sudah cukup jelas. Secara makna sudah bisa difahami dengan jelas. Tidak membutuhkan yang lain. Artinya sebagai maf'ul bihnya, tidak. Adapun ada minal fasli, ini sekedar apa istilahnya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut keterangan. Keterangan tambahan. Ya, artinya dia bukan maf'ul bih. Atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai objek. Ya, tetapi berbeda, ya, antara maf'ul bih dengan objek. Tidak sama. Jangan diterjemahkan maf'ul bih sebagai objek, ya, nanti lain, ya. Itu sebagai apa? Pembanding saja. Yang jelas di sini kharaja dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Ya. Cukup dengan fa'ilnya saja sudah mencukupi secara makna, sudah jelas. Adapun tadi akhraja, ya, dari kharaja dibentuk menjadi akhraja, menjadi bab af'ala, maka dia menjadi butuh maf'ul bih untuk melengkapi maknanya. Ya. Kalau hanya dikatakan akhrajal mudarisu, ini ada sesuatu yang kurang. Secara makna masih ada yang kurang. Maka butuh maf'ul bihnya. Akhrajal mudarisu hamidan. Menjadi jelas, menjadi lengkap, menjadi sempurna maknanya. Ini. Contoh yang lain. Ya, nanti dari contoh Ya, penjelasannya kira-kira sama ya, nanti bisa diperhatikan, dikiaskan secara apa penjelasan tadi. Contoh yang kedua, nazalal jarihu min sayyaratil ishafi. Nazalal jarihu min sayyaratil ishafi. Orang yang terluka itu turun. Al-jarih, orang yang terluka. Jadi orang yang terluka itu turun dari ambulan, dari mobil ambulan. Sayyaratul ishaf, itu ambulan ya, mobil untuk orang sakit. Jadi orang yang terluka itu turun dari ambulan. Nazala, ini lazim. Kemudian dibentuk menjadi bab af'ala, menjadi anzala. Menjadi anzalal mumarribuna al-jariha min sayyaratil ishafi. Para perawat itu menurunkan orang yang terluka. Para perawat itu menurunkan orang yang terluka dari ambulan. Jadi anzala, dia menjadi muta'addi, ya, membutuhkan maf'ul bih. Contoh yang berikutnya, jalasa talibul jadidu amamal mudarrisi. Jalasa talibul jadidu amamal mudarrisi. Siswa yang baru itu duduk di depan pak guru. Jalasa, ini lazim, ya, tidak membutuhkan maf'ul bih, ya. Kemudian bentuknya sulasi mujarrad, kemudian diubah ke bab af'ala menjadi ajalasa. Kemudian secara makna dalam kalimat, ajalasal mudarisu at-talibal jadida amamahu. Ajalasal mudarisu at-talibal jadida amamahu. Ya, pak guru mendudukkan murid yang baru itu di depannya. Mendudukkan artinya membuat dia menjadi duduk di depannya. Nah, di sini ajalasa menjadi muta'addi, dia membutuhkan maf'ul bih. Ini. Jadi fi'il lazim yang semula bentuknya sulasi mujarad, ya, ketika dibentuk diubah, ya, bentuknya mengikuti bab af'ala, ya, maka dia menjadi muta'addi. Ini. Kemudian contoh yang atau pada bab yang berikutnya yaitu bab fa'ala. Sama seperti tadi, jadi fi'il lazim ini menjadi muta'addi dengan mengubahnya. Dengan mengubahnya menjadi bab fa'ala. Ya, dengan mengubahnya menjadi bab fa'ala. Maka kalimatnya, contohnya, nazala tiflu minapa irati. Ya, nazala tiflu minapa irati. Anak kecil itu turun dari pesawat. Ya, nazala tiflu minapa irati. Anak kecil itu turun dari pesawat. Nah, di sini nazala, ini lazim. Ya, sulasi mujarad, dia lazim. Tidak membutuhkan maf'ul bih. Kemudian nazala diubah menjadi bab fa'ala dengan mengulang ain fi'ilnya menjadi nazzala. Ya, menjadi nazzala. Ya, ketika diubah menjadi nazzala, maka secara makna dalam kalimat ditunjukkan nazzaltu. Ya, nazzaltu at-tifla minat-ta'irati. Nazzaltu tifla minat-ta'irati. Saya menurunkan anak kecil itu dari pesawat. Artinya apa di sini? Nazzala, dia menjadi mempunyai maf'ul bih, membutuhkan maf'ul bih. Ya, sehingga dia menjadi muta'addi. Ya. Nazzala di sini dia menjadi muta'addi. Yakni ketika bentuknya diubah menjadi bab fa'ala. Contoh yang berikutnya, namal maridu. Ya, yang kedua, namal maridu. Ya, orang yang sakit itu tidur. Atau pasien itu tidur. Nama ini lazim. Ya, sulasi mujarad. Kemudian diubah bentuknya mengikuti wazan fa'ala menjadi nawwama. Jadi huruf aslinya dari alif kembali ke asalnya ketika diubah menjadi bab fa'ala menjadi nawwama. Huruf asli dari alif pada nama itu waw, ya. Nah, berubah menjadi nawwama. Maka secara makna ditunjukkan dalam contoh ini, nawwamad dawa'u al-maridha. Nawwamad dawa'u al-maridha. Obat itu menidurkan orang yang sakit. Obat itu menidurkan si pasien. Nah, di sini nawwama dia menjadi muta'addi. Dia membutuhkan maf'ul bi, yakni al-maridha. Contoh yang berikutnya. Naja rukkabus sayyarati allati inqalabat. Naja rukkabus sayyarati allati inqalabat. Ya, para penumpang mobil itu selamat. Para penumpang, rukab ya, para penumpang. As-sayyarati allati inqalabat, mobil yang terbalik. Jadi para penumpang mobil yang terbalik itu naja, selamat. Nah, di sini naja, ini fi'il lazim. Ya, kemudian dia sulasi mujarrad diubah bentuknya mengikuti wazan fa'ala atau bab fa'ala, ya, dengan mengulang ain fi'ilnya menjadi najja, ya, menjadi najja. Nah, ketika diubah ke bentuk ini ke wazan atau ke bab fa'ala, maka dia menjadi membutuhkan maf'ul bih seperti ditunjukkan pada contoh ini. Najjallahu rukkabas sayyarat. Ya, najjallahu rukkabas sayyarati allati inqalabat. Allah menyelamatkan para penumpang mobil yang terbalik itu. Nah, di sini rukkaba ini menjadi maf'ul bih dari najja. Ya. Kenapa? Karena fi'il ini berwazan atau dia mengikuti bab fa'ala, ya, dengan mengulang ain fi'ilnya. Artinya dia menjadi muta'addi yang semula lazim menjadi muta'addi. Ini. Jadi ini cara pembentukan fi'il muta'addi dari fi'il lazim. Ya, kalau pada pembahasan sebelumnya, pada halaman sebelumnya ya, kemarin disebutkan bahwasanya fi'il lazim itu bisa menjadi muta'addi dengan apa? Dengan perantaraan huruf jar. Ya, dengan perantaraan huruf jar. Artinya disebutkan suatu huruf jar. Ya, tertentu ya huruf jarnya sesuai dengan fi'ilnya. Nah, sehingga dengan adanya huruf jar tersebut, maka fi'il itu menjadi muta'addi. Yang semula lazim menjadi muta'addi. Seperti kemarin contohnya ghadiba, ya, bermakna marah. Ini lazim. Kemudian ketika disertai dengan huruf jar, yakni ala, ya, ghadibal mudarisu ala talibil kaslani. Maka di situ ghadiba beserta ala ini bermakna memarahi. Jadi at-talibi di situ sebagai maf'ul bi. Ya, karena fi'il ghadiba ini disertai oleh huruf jar. Nah, sehingga dia menjadi muta'addi. Itu cara yang pertama yang disebutkan ya dalam kitab ini, dalam pembahasan ini. Kemudian cara yang kedua yang baru disampaikan ini, yakni fi'il lazim itu bisa menjadi muta'addi dengan cara apa? Mengubahnya menjadi bab af'ala atau mengubahnya menjadi bab fa'ala. Ya, ini. Jadi ada dua atau tiga. Kalau dipisah ya. Yang kedua itu mengubah menjadi bab af'ala. Kemudian yang ketiga mengubah menjadi bab fa'ala. Jadi ada beberapa cara mengubah fi'il lazim menjadi muta'addi. Kemudian keterangan berikutnya. Idza nuqila al-fi'lu al-muta'addi, idza nuqila fi'lu al-muta'addi ila maf'ulin wahidin ila hadainil babaini ta'ada ila maf'ulaini. Jika fi'il muta'addi itu diganti, diubah, ya. Jika fi'il muta'addi yang mempunyai satu maf'ul bih. Ya. Kalau tadi kan dari lazim ya, dari lazim kemudian diubah menjadi bab af'ala atau menjadi bab fa'ala, maka fi'il lazim itu menjadi muta'addi. Nah, sekarang kalau fi'il muta'addi pada satu maf'ul bi, al-fi'lul muta'addi ila maf'ulin wahidun. Jadi fi'il muta'addi yang mempunyai satu maf'ul bi. Nah, fi'il muta'addi pada satu maf'ul bi, ketika dia diubah, diganti ila hadainil babaini pada atau menjadi dua bab ini, jadi fi'il muta'addi dengan satu maf'ul bih diubah, diganti, mengikuti dua bab ini, atau dua wazan ini, yakni af'ala, atau fa'ala, maka ta'adda ila maf'ulaini. Maka fi'il muta'addi ini menjadi muta'addi pada dua maf'ul bih. Artinya dia menjadi membutuhkan dua maf'ul bih. Dua maf'ul bih, mempunyai dua maf'ul bih. Jadi kalau semula, ya, kalau semula fi'il ini yang sulasi mujarad, dia sudah termasuk muta'addi atau sudah merupakan fi'il muta'addi dengan satu maf'ul bih, kemudian diubah menjadi bab af'ala atau diubah menjadi bab fa'ala, maka dia menjadi muta'addi pada dua maf'ul bih. Ya, yang semula mempunyai atau membutuhkan satu maf'ul bih, diubah bentuknya menjadi ini, menjadi mempunyai atau membutuhkan dua maf'ul bih. Ini nahwu contoh. Awalan yang pertama, sami al mudarisu al qur'ana. Mudaris mendengarkan Al-Qur'an. Di sini sami'a. Ini muta'addi. Muta'addi pada satu maf'ul bih. Muta'addi ila maf'ulin wahidin. Membutuhkan atau mempunyai satu maf'ul bih. Dalam contoh ini, Al-Qur'ana ini sebagai maf'ul bihnya. Kemudian fi'il sami'a diubah menjadi asma'a. Ya, mengikuti bab af'ala. Maka contohnya berubah menjadi asma'atullabu al-mudarisa al-qur'ana. Asma'atullabu al-mudarisa al-qur'ana. Ya, para murid, para siswa itu memperdengarkan. Ya, memperdengarkan pada mudaris al-qur'an. Ya, para siswa memperdengarkan al-qur'an pada guru. Nah, itu kalau terjemahan bahasa Indonesia ya, seperti itu ya. Para murid, para siswa memperdengarkan Al-Quran kepada guru. Tetapi dalam bahasa Arab, ya, jangan disamakan dalam bahasa Indonesia tadi ya. Artinya, kalau dalam bahasa Indonesia tadi ada apa tambahan kata ya untuk memudahkan memahami. Kepada Pak Guru, kepada guru. Para murid, para siswa memperdengarkan Al-Quran pada Pak Guru. Itu kalau dalam bahasa Indonesia memang seperti itu. Kalau langsung para murid memperdengarkan Pak Guru Al-Quran. Atau memperdengarkan Al-Quran Pak Guru. Itu mungkin agak rancu atau sedikit kurang jelas. Yang jelas atau yang mudah difahami dalam bahasa Indonesia, para murid memperdengarkan Al-Quran kepada Pak Guru, kan begitu. Tetapi dalam bahasa Arab, ya, jangan disamakan dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Dalam bahasa Arab seperti ini yang diungkapkan. Asma'atullabu al-mudarisa al-Qur'ana. Jadi, al-mudarisa ini sebagai maf'ul bih yang pertama. Kemudian al-Qur'ana ini sebagai maf'ul bih yang kedua. Ya. Jadi bedakan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Artinya untuk menentukan kedudukan kalimat, fungsi, atau makna, ya sesuaikan dengan bahasa Arabnya. Terjemahan itu sekedar untuk membantu memahami makna kalimat. Adapun untuk menentukan kedudukan, fungsi, atau yang lainnya, ya masing-masing mempunyai kaidah, mempunyai aturan sendiri-sendiri. Bahasa Indonesia seperti ini, bahasa Arab seperti itu, ya terapkan masing-masing sesuai tempatnya. Jangan di sama ratakan atau dipaksakan harus sama, tidak, berbeda. Bahasa Arab ya berbeda dengan bahasa Indonesia. Ini. Kembali ke sini. Jadi di sini asma'a dia yang tadi asalnya sami'a itu muta'addi pada maf'ul bih, ketika dibentuk menjadi asma'a, maka dia menjadi muta'addi ila maf'ulaini, muta'addi pada dua maf'ul bih. Al-mudarisa maf'ul bih yang pertama, Al-Qur'ana maf'ul bih yang kedua. Contoh yang lain, contoh yang kedua, fahima talibul darsa, ya, murid siswa itu memahami pelajaran. Fahima, di sini dia muta'addi ila maf'ulin wahidin, muta'addi pada satu maf'ul bih, yakni ad-darsa dalam contoh ini. Kemudian dari fahima dibentuk atau diubah, ya, fi'ilnya diubah menjadi fahama, ya, mengikuti wazan atau bab fa'ala, ya, menjadi fahama, menjadi fahamal mudarrisu at-thaliba ad-darsa, fahamal mudarrisu at-thaliba ad-darsa, mudaris memahamkan pada murid pelajaran itu, ya, sang guru memahamkan pelajaran itu kepada murid. Sekali lagi, bedakan ya terjemahan dengan bahasa Arabnya. Nah, di sini fahama fi'il ya bentuk fa'ala ini menjadi muta'addi pada dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama at-thaliba, kemudian maf'ul bih yang kedua ad-darsa. Ini jadi ini ya fi'il muta'addi pada satu maf'ul bih ketika diubah menjadi dua bab tersebut af'ala ataupun fa'ala, maka dia menjadi muta'addi pada dua maf'ul bih. Baik. Kemudian berikutnya ini latihan tamarinu, latihan terkait dengan pembahasan ini atau dengan pembahasan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Awalan yang pertama, adkhil kulla fi'lin mimma ya'ti fi jumlataini. Ya. Adkhil ya, tamarin, latihan-latihan yang pertama, adkhil kulla fi'lin mimma ya'ti fi jumlataini. Masukkan setiap fi'il berikut ini pada dua kalimat. Fil jumlatil ula kama huwa, pada kalimat yang pertama sebagaimana dia. Ya, keadaan dia bagaimana seperti itu. Wa fil jumlatis tsaniyati ba'da idkhali hamzati ta'diyati 'alaihi. Wa fil jumlatis tsaniyati ba'da idkhali hamzati ta'diyati 'alaihi. Dan pada kalimat yang kedua setelah memasukkan hamzah ta'diyah padanya. Hamzah ta'diyah. Ini hamzah yang ditambahkan pada awal fi'il bab af'ala. Ya, karena dia tadi fungsinya ya, salah satu fungsinya atau maknanya ya pada bab af'ala ini mengubah fi'il yang semula lazim menjadi muta'addi. Ya, sehingga hamzah yang ada di awal pada bab af'ala ini dia disebut dengan hamzah ta'diyah. Ya, sesuai dengan fungsi bentuk fi'il tersebut. Ini ya. Contoh di sini kharaja Hamidun minal fasli. Ya. Kharaja Hamidun minal fasli. Hamid keluar dari kelas dan diubah atau dimasukkan hamzah ta'diyah pada fi'il kharaja menjadi akhraja. Kalimatnya akhrajal muraqibu Hamidan minal fasli. Ya, muraqib ya, pengawas ini mengeluarkan Hamid dari kelas. Ini jadi hamzahnya sesuai dengan fungsinya ya, ini disebut dengan hamzah ta'diyah. Hamzatu ta'diyati. Ini. Kemudian fi'il-fi'il yang berikutnya yang disebutkan di sini dakhala, jalasa, nazala, dhahika, baka, sami'a. Dimasukkan hamzah ta'diyah atau dibentuk menjadi bab af'ala menjadi adkhala, ajlasa, anzala, adhaka, abaka, asma'a. Ya, bisa ya digunakan dalam kalimat dakhala masuk. Misalnya dakhala al-waladu. Ya. Dakhala al-waladu al-baita atau baitahu. Dakhala al-waladu baitahu. Anak itu masuk rumahnya. Kemudian di masukkan hamzah ta'diyah pada fi'ilnya menjadi adkhala. Ya, adkhala al-abu al-walada baitahu. Sang ayah memasukkan anaknya dalam rumahnya. Itu. Contoh yang lain bisa ya. Coba nanti dilatih. Jalasa, duduk. Ajalasa, mendudukkan. Artinya membuat jadi duduk. Seperti ya, tadi ada contohnya ya. Pada halaman sebelumnya tadi. Nazala, turun. Anzala, menurunkan. Dhahika, tertawa. Adhaka, mentertawakan, membuat jadi tertawa. Baka, menangis. Abaka, membuat jadi menangis. Ya. Kemudian sami'a, mendengar. Asma'a, memperdengarkan, membuat jadi mendengar. Ini. Kemudian tamrin yang kedua, adkhil kullu fi'lin mimma ya'ti fi jumlataini. Masukkan setiap fi'il dari fi'il-fi'il berikut pada dua kalimat. Fil jumlatil ula kama huwa wa fil jumlatil tsaniyati ba'da tad'ifihi ai naqlihi ila babi fa'ala. Pada kalimat yang pertama sebagaimana dia, dan pada kalimat yang kedua sesudah tad'if, sesudah menggandakannya, mengulangnya. Maksudnya apa? Ai naqlihi ila babi fa'ala, yakni mengubahnya menjadi bab fa'ala. Jadi tad'if ain fi'il, mengulang atau menggandakan ain fi'ilnya. Semula ain fi'ilnya satu huruf menjadi dua huruf. Dari fa'ala menjadi fa'ala. Ya, kemudian secara makna apa? Ya, menunjukkan ta'diyah atau menjadi muta'addi. Kalau semula lazim, dia menjadi muta'addi. Kalau semula dia muta'addi pada satu maf'ul bih, maka dia menjadi muta'addi pada dua maf'ul bih. Ini. Contoh, darosa. Ya. Darosa diubah menjadi fa'ala, menjadi darosa. Khafa, darosa, belajar. Ya. Darosa, belajar. Kemudian darosa bermakna memberikan pelajaran, menyampaikan pelajaran atau mengajari. Itu khawfa, takut. Kalau khawwafa, membuat jadi takut atau menakut-nakuti. Ya. Nama, tidur. Kalau kemudian diubah menjadi nawwama, ya, membuat jadi tidur atau menidurkan. Ya. Kemudian hafiza. Ya. Hafiza menjaga. Ya, hafiza menjaga atau menghafal. Diubah menjadi hafaza. Ya, hafaza maknanya ya membuat jadi menghafal atau membuat menjadi menjaga. Ini. Kemudian jaffa. Ya, diubah menjadi fa'ala, menjadi jaffafa. Jadi jaffa ini mudha'af, ain fi'il dan nam fi'il hurufnya sama. Ketika diubah menjadi bab fa'ala dengan mengulang ain fi'ilnya menjadi jaffafa. Jadi ain fi'ilnya berulang, kemudian nam kalimah ya hurufnya sama tetapi terpisah. Ya, jaffafa. Ini mengering, jaffa itu kering, ya, jaffafa mengeringkan, ya, mengeringkan, ini, ya, itu ya perubahannya. Adapun penggunaannya dalam kalimat bisa dicoba, dilatih, seperti contoh-contoh yang ditunjukkan tadi, ya. Misalnya tadi ada contoh. Khofa misalkan, kalau nama tadi ada contoh ya dari halaman sebelumnya tadi, nama al-maridu menjadi nawamad dawa'u al-maridu. Kalau khofa misalkan, khofa al-waladu, khofa al-waladu, anak itu takut. Kemudian diubah menjadi fa'ala, khawafa, ya, khawafa ar-rajulu al-walada, laki-laki itu menakut-nakuti anak itu. Ya, kira-kira seperti itu ya, sebagai contoh. Yang lainnya nanti bisa dicoba ya, untuk latihan ya. Baik. Berikutnya, salisan tamrin yang ketiga. Kaifa udiyat al-af'alu allati tahtaha khattun fil amthilatil atiyati. Kaifa udiyatil af'alu allati tahtaha khattun fil amthilatil atiyati. Bagaimana dijadikan muta'addi, ya, udiyat, dijadikan muta'addi Al-af'alu allati tahtaha khattun, fi'il-fi'il yang di bawahnya ada garis, fi'il-fi'il yang bergaris bawah. Fil amsalatil atiyati, pada contoh-contoh berikut ini. Ya, di sini ditanyakan bagaimana cara membuat fi'il itu menjadi muta'addi. Yang pertama, man abaka tifla ya aminatu, man abaka tifla ya aminatu. Siapa yang menangiskan anak kecil itu, wahai Aminah? Siapa yang membuat menangis? Membuat anak kecil itu menangis, wahai Aminah. Ma abakahu ahadun. Ma abakahu ahadun. Tidaklah seorang pun membuatnya menangis. Innama yabaki minal ju'i. Hanyalah dia menangis karena lapar. Dia menangis hanyalah karena lapar. Nah, di sini abaka. Ini fi'il muta'addi. Dia menjadi muta'addi dengan cara apa? Dengan bagaimana? Abaka berarti ila naqlihi atau ya udiyatul af'alu bi naqlihi ila babi af'ala. Ini jawabannya. Bi naqlihi ila babi af'ala. Jadi dengan mengubahnya menjadi bab af'ala. Atau tadi dikatakan bi idkhali hamzati ta'diyati, dengan memasukkan hamzah ta'diyah. Ya, sama ya. Bi naqlihi ila babi af'ala au bi idkhali hamzati ta'diyati. Jadi dengan mengubah menjadi bab af'ala atau dengan memasukkan hamzah ta'diyah. Ini dari baka menjadi abka. Sanian yang kedua, qala talibul jadidu lil mudarisi. Qala talibul jadidu lil mudarisi. Murid yang baru itu berkata kepada mudaris, ya ustazu, wahai guru, ajlisni qariban minas saburati. Ajlisni qariban minas saburati. Dudukkan saya dekat dari papan tulis. Fa inna nadhari dha'ifun. Fa inna nadhari dha'ifun. Karena sungguh pandangan saya itu lemah. Ya, karena sungguh pandangan saya lemah. Ya, saya apa? Penglihatan saya lemah ya. Pandangan atau penglihatan ya. Penglihatan saya lemah. Nah, di sini yang bergaris bawah ajlis. Ajlis ni ya, nun wiqayah, kemudian ya mutakallim. Ya mutakallim ini sebagai maf'ul bih. Ya, fi'ilnya ajlis. Muta'addi. Cara atau dia menjadi muta'addi dengan cara ya, sama ya. Bi naqlihi ila babi af'ala au bi idkhali hamzah ta'diyati. Jadi dengan mengubah menjadi bab af'ala atau dengan memasukkan hamzah ta'diyah. Asalnya jalasa lazim menjadi ajlasa. Salisan yang ketiga, nazaltu minas sayyarati. Nazaltu minas sayyarati. Saya turun dari mobil. Summa nazzaltu ummil maridata. Summa nazzaltu ummi al maridata. Kemudian aku menurunkan ibuku yang sakit. Yang pertama tadi nazzaltu. Dia lazim. Ya, nazzaltu minas sayyarati. Saya turun dari mobil. Ini lazim. Kemudian yang kedua, summa nazzaltu. Nazzaltu dengan tad'if atau dengan tasydid pada ain fi'ilnya. Artinya dia tad'if, menggandakan atau mengulang ain fi'ilnya. Nah, dia menjadi muta'addi dengan cara apa? Ya tadi tad'if. Ya, artinya dengan mengulang ain fi'ilnya atau binaqalihi ila babi fa'ala. Jadi mengubahnya menjadi bab fa'ala. Ini. Rabi'an yang keempat, ya Ahmadu, la tudhikni wa ana aqra'ud darsa. La tudhikni wa ana aqra'ud darsa. Jangan engkau mentertawakan aku ketika aku membaca pelajaran, pada saat atau dalam keadaan aku membaca pelajaran. La tudhikni, jangan engkau mentertawakan aku, membuat aku jadi tertawaan. Ini tudhik, ini bentuk fi'il mudhari'. Maudinya adhaka. Adhaka. Dia muta'addi. Ya. Yang asalnya lazim. Ya, ini dhahika. Ya. Fi'il lazim asalnya. yakni dhahika, menjadi muta'addi dengan menambahkan hamzah ta'diyah atau dengan menjadikannya bab af'ala aw haka. Khamisan yang kelima, qala li at-tabibu, qala li at-tabibu atau qala li at-tabibu, sang dokter berkata kepadaku, akhrij lisanaka, akhrij lisanaka, keluarkan lidahmu. Ya, dokter, ya, dia hendak memeriksa ya, maka berkata kepada saya, akhrij lisanaka, keluarkan lidahmu. Akhrij, ini fi'il amr, ya, bentuk fi'il amr, maudinya akhraja, akhraja muta'addi, asalnya kharaja, itu fi'il lazim. Jadi dia menjadi muta'addi dengan mengubahnya menjadi bab af'ala atau memasukkan hamzah ta'diyah padanya. Sadisan yang keenam, qala ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ya? Tidak mengetahui sesuatu apapun, sesuatu pun. Ya, akhrajakum. Tadi sudah ya, akhraja. Ini muta'addi dengan mengubah fi'il ini menjadi bab af'ala atau dengan memasukkan hamzah ta'diyah. Berikutnya sabian yang ketujuh, qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, waman yadhlim minkum nudziquhu 'adzaban kabira. Nudziquhu 'adzaban kabira. Dan barang siapa yang berbuat zalim di antara kalian, barang siapa di antara kalian yang berbuat zalim, nudziquhu 'adzaban kabira, maka kami cicipkan padanya siksaan yang pedih, siksaan yang besar. Ya, nudziq. Ya, ini fi'il mudhari' yang majzum, ya. Mudhari' marfu'nya asalnya yudziqu, ya. Yudziqu. Jadi ada huruf ya setelah dzal. Antara dzal dan qaf ada huruf ya. Yudziqu. Ya. Kemudian bentuk maudinya apa? Azaqa. Azaqa. Hamzah, zal, alif, qaf. Azaqa yudhiqu. Ini muta'addi. Ya, dhamir ha dalam ayat ini ya, nudhiqhu. Dhamir ha ini sebagai maf'ul bih. Ya, dia muta'addinya dengan ya, disitu tampak jelas ya tadi pada maudinya azaqa. Ada hamzah ta'diyah. Berarti itu cara pembentukan muta'adinya dengan hamzah ta'diyah. Atau mengubah ke bentuk af'ala. Jadi untuk mengetahui cara pembentukan muta'adinya atau fi'il ini bagaimana bentuknya, ya kembalikan ke bentuk maudinya. Kalau dalam kalimat misalkan yang digunakan itu mubarak atau amr, ya untuk mengetahuinya, maka kembalikan ke bentuk maudinya. Ya, nudziqhu, misalkan nudziq. Ini maudinya apa? Diurutkan atau diruntut. Nudziq. Ya, mudhari'nya tadi yudziqu. Kemudian maudinya adzaqa. Ya, di pembahasan tasrif ya, terdahulu pernah dibahas ya. Nanti bisa dimurojaah kembali ya. Ini. Contoh yang berikutnya, saminan yang ke-8 dalam ayat yang lain. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, wa adkhil yadaka fi jaybika takhrij baydha'a min ghairi su'in, dan masukkanlah tanganmu pada sakumu ya, atau ya, takhrij baydha'a min ghairi su'in. Ya, maka akan keluar ya putih ya, cahaya yang putih yang tanpa celah, tanpa cacat. Min ghairi su', tidak ada keburukan, tidak ada celah, tidak ada cacatnya. Ini. Nah, di sini adkhil. Ini bentuk fi'il amr dari adkhala. Ya, fi'il madhinya adkhala. Ya, jelas ya kalau adkhala. Jadi itu ada tambahan hamzah ta'diyah. Atau dia mengikuti bab af'ala. Dalam ayat yang lain, kalimat yang berikutnya, Al-Mustasi ayat yang ke-9. Ba'da tawafi wa sa'yi yahliqul mu'tamiru ra'sahu au yaqassiru sya'rahu. Ba'da tawafi wa sa'yi, setelah tawaf dan sa'i, ya, setelah tawaf dan sa'i, setelah menyelesaikan ibadah umrahnya, yahliqul mu'tamiru ra'sahu, orang yang berumrah itu mencukur gundul kepalanya. Yahliqu, ini memotong habis rambut yang ada di kepalanya. Maka dikatakan yahliqul mu'tamiru ra'sahu, ra'sa, kepala. Jadi memotong habis rambut yang ada di kepalanya, atau bahasa ringkasnya adalah mencukur gundul, ya, atau menggundul. Jadi menggunduli kepalanya. Au yuqassiru sya'rahu, atau memotong pendek rambutnya. Yuqassiru itu memendekkan. Artinya memotong pendek. Sya'rahu, rambutnya. Jadi kalau yahliqu itu terkait dengan ra's, dengan ra'sahu, artinya sebagai maf'ul bih adalah ra'sahu, kepala, menggunduli kepalanya. Kalau yuqassiru, memendekkan, ini terkait dengan sya'ron, sya'rahu, rambutnya. Karena yang dipendekkan ya rambutnya. Jadi rambutnya hanya dipotong sedikit saja. Ini ya. Nah, di sini terkait pembahasan ini pada fi'il yuqassiru. Ini fi'il mudhari', yuqassiru, madhinya qassara. Qassara yuqassiru. Berarti dia apa? Muta'addi qassara pada bab fa'ala. Jadi dengan tad'if, dengan mengulang ain fi'ilnya. Yang berikutnya, asyur yang ke-10. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yankihu al-muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. La yankihu al-muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Tidaklah orang yang berihram itu menikah, wa la yunkahu, dan tidak dinikahkan, wa la yakhtubu, dan tidak melamar, mengkhitbah. La yankihu, tidak menikah. Wala yunkahu, dan tidak dinikahkan. Wala yakhtubu, dan tidak melamar. La yunkahu, yang di sini pada pembahasan ini ya, yunkahu, ini fi'il mudhari', bentuk lil majhul, mabni lil majhul, ya. Mabninya apa? Angkaha. Angkaha yunkihu. Angkaha yunkihu, itu mabni lil ma'lum. Kemudian mabni lil majhul, ungkiha yunkahu. Ya, berarti dia muta'addi pada apa? Pada bab af'ala, atau dengan memasukkan hamzah ta'diyah. Qala ta'ala, yang ke-11, qala ta'ala, Allah ta'ala berkata, wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sungguh dialah, yakni Allah, yang membuat tertawa, membuat jadi tertawa, dan membuat jadi menangis. Abhaka, membuat jadi tertawa. Abka, membuat jadi menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan sungguh dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Abhaka, abka, dan juga termasuk sebenarnya ya, amata wa ahya, ini juga sama. Ini muta'addi dengan apa? Dengan hamzah ta'diyah, dengan memasukkan hamzah ta'diyah, atau dengan mengubah ke bab af'ala. Berikutnya, tsani 'asyar, yang ke-12, Allahumma habbib ilaina al-imana wa karris ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana. Ya Allah, cintakanlah kepada kami iman, dan bencikanlah pada kami kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Baik, habib, karih, ini keduanya adalah fi'il amr. Ya, fi'il madhinya habbaba, karraha. Ya, habbaba dari habba, karraha dari kariha. Ya, itu lazimnya atau sulasi mujaradnya ya. Ini. Nah, di sini berarti dia yang semula lazim habba atau kariha, habba mencintai, kariha membenci. Kemudian dijadikan muta'addi menjadi habbaba atau karraha, yakni dengan membuatnya menjadi bab fa'ala, atau dengan tan'if, dengan mengulang ain fi'ilnya. Ya. Ini beberapa contoh penggunaan fi'il muta'addi dan fi'il lazim dalam kalimat ini. Berikutnya, rabi'an yang keempat. Uridu an uriyahal mudira. Saya ingin memperlihatkannya kepada mudir. Ara af'ala min ro'a. Nah, di sini tentang fi'il ara. Fi'il ara ini ya. Fi'il ara ini adalah bentuk af'ala dari fi'il ro'a. Jadi mujarotnya itu ro'a, kemudian mazid dengan menambahkan hamzah atau dengan membentuknya menjadi bab af'ala menjadi ara. Asluhu ar'a, asalnya adalah ar'a, sesuai dengan wazannya af'ala ar'a, kemudian dihilangkan hamzah pada ain fi'il menjadi ara. Ya, jadi hudzifat minhu ainuhu, hudzifat minhu ainuhu, jadi ain fi'ilnya itu dihilangkan. Ain fi'ilnya yaitu hamzah pada ar'a itu dihilangkan darinya. Kemudian mudhari'uhu, mudhari'nya yuri. Dari ara itu madhi, mudhari'nya adalah yuri. Wal amru minhu, kemudian amarnya adalah ari. Ini bentuk amarnya. Amar dibentuk dari mudhari' dengan menghilangkan huruf mudhari'ah. Dan kalau huruf mudhari'ah itu huruf akhirnya ilah, huruf ilahnya dihilangkan. Sehingga dari yuri menjadi ari. Jadi hamzah muncul kembali ya. Jadi urutannya, maudinya ara, mudhari'nya yuri, kemudian amrnya ari. Contoh penggunaan dalam kalimat, ari ni hadal kitaba ya aliyu. Perlihatkan kepadaku kitab ini, wahai Ali. Ini untuk mukhatab, mufrad, ari. Adapun ni, nunnya nun wiqayah, dhamir ya mutakalim sebagai maf'ul bih. Ya. Kemudian contoh berikutnya, aruni hadal kitaba ya ikhwanu. Ini ditujukan pada jamak muzakkar, ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Maka fi'il amarnya bersambung dengan waw jama'ah, menjadi aru. Aruni hadal kitaba, perlihatkan oleh kalian padaku buku ini, wahai saudara-saudara. Kemudian ketika perintah ditujukan pada seorang perempuan atau mukhatabah menjadi arini hadal kitaba ya maryamu. Menjadi fi'il amar ari, dia bersambung dengan dhamir ya mukhatabah menjadi ari. Jadi perlihatkan kepadaku buku ini wahai Maryam. Dan untuk jamak mu'annas menjadi arinani hadal kitaba ya akhawatu. Arinani hadal kitaba ya akhwatu, wahai saudari-saudari, perlihatkan oleh kalian padaku buku ini. Arina. Di sini bersambung dengan nun niswah yang fathah, arina. Ini. Nah, ketika bersambung dengan nun niswah, dia yaknya muncul kembali. Arina. Ini. Taqulu, engkau katakan, contoh penggunaan dalam kalimat, arana al-mudarisu kitaba nahwin jadidan. Arana al-mudarisu kitaba nahwin jadidan. Pak guru memperlihatkan kepada kita buku nahwu yang baru. Ara. Ya. Jadi kalau ro'a itu muta'addi pada satu maf'ul bih. Ro'a yang bermakna basari ya. Artinya di sini ro'a melihat. Melihat dengan indera penglihatan dengan mata ya. Maka di sini dia membutuhkan satu maf'ul bih. Ro'a ini muta'adi ila maf'ulin wahid, membutuhkan satu maf'ul bih. Nah, ketika dibentuk menjadi ara, maka dia menjadi muta'adi ila maf'ulaini, muta'adi pada dua maf'ul bih. Sebagaimana tadi sudah disebutkan ya, kalau fi'il itu asalnya muta'adi dengan satu maf'ul bih, kemudian dibentuk menjadi bab af'ala atau fa'ala, maka dia menjadi muta'adi pada dua maf'ul bih. Nah, salah satu contohnya ini. Ro'a itu muta'adi pada satu maf'ul bih. Kemudian dibentuk menjadi ara. Mengikuti bab af'ala. Maka dia menjadi muta'adi pada dua maf'ul bih. Seperti contoh ini dan contoh-contoh berikutnya ya. Ara'anal mudarisu. Mudaris memperlihatkan pada kita kitaban nahwin jadid dan buku nahwu yang baru. Yang kedua, ghadan sa'akhudzukum ila maktabil amati wa urikum al ma'ajima kullaha. Besok saya akan membawa kalian ke perpustakaan umum dan saya akan memperlihatkan pada kalian kamus-kamus semuanya. Ya. Ini. Jadi urikum, uri ini fi'il mudhari'nya untuk mutakallim ya. Uri saya memperlihatkan. Ya, kum dhamir kaf maf'ul bih yang pertama, al-ma'ajima maf'ul bih yang kedua. Contoh yang berikutnya, arini jawaza safarika ya Ahmadu, perlihatkan kepadaku paspormu. Jawaza safar ya paspor. Jadi ari ini fi'il amrnya, kemudian ni ya mutakallim ini sebagai maf'ul bih, kemudian jawaza ini sebagai maf'ul bih yang kedua. Ya, ini. Wa fit tanzili, contoh dalam Al-Qur'an. Wa laqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan sungguh telah kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami semuanya, fakadzdzaba wa aba, lalu dia mendustakan dan enggan. Ini arainahu ayatina, dhamir ha maf'ul bih yang pertama, ayati maf'ul bih yang kedua di surah Thaha ya. Pada ayat yang lain Allah nyatakan huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa. Dialah Allah zat yang memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat-Nya dan menurunkan untuk kalian dari langit rizqi. Yuriikum ayatihi. Yuri ini fi'il mudhari'nya, kemudian dhamir kaf maf'ul bih yang pertama, ayati maf'ul bih yang kedua. Contoh berikutnya dalam ayat yang lain, contoh yang ketiga, wa id qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi. Ya, arini kaifa tuhyil mauta, ini ari ini fi'il amrnya ya. Kemudian contoh yang berikutnya, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min duni. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh zat-zat selain Dia, selain Allah. Ya. Aruni ini. Contoh yang berikutnya, wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Orang-orang kafir berkata, wahai Rabb kami, perlihatkan kepada kami dua zat yang menyesatkan kami, yakni jin dan manusia. Dua jenis, dua golongan yang menyesatkan kami, yakni jin dan manusia, yang akan kami jadikan keduanya di bawah telapak-telapak kami, supaya keduanya menjadi orang-orang yang menjadi golongan yang rendah. Ini arina alladzaini adallana, arina ini ari ini fi'il amr, kemudian na maf'ul bih yang pertama, alladzaini maf'ul bih yang kedua. Ini ya, ini beberapa contoh pengguna fi'il ara, baik madhi, mudhari' maupun amrnya dalam Al-Qur'an. Kemudian satu lagi tambahan sedikit di bawah, ijra at-tamrina nisyafawiyani al-atiyani, dilangsungkan dua latihan secara lisan berikut ini. Awalan yang pertama, yaqulu talibu li zamilihi, seorang siswa berkata kepada temannya, arini kitabaka au sa'ataka au qalamaka, perlihatkan kepadaku bukumu atau jammu atau penamu. Fayujibu qailan, lalu dia menjawab, fayujibuhu qailan, lalu dia menjawabnya dengan mengatakan, sa'urikahu, aku akan memperlihatkannya kepadamu, atau sa'urikaha ba'da qalilin, sebentar lagi. Itu kalau dia memperlihatkan. Kalau tidak, maka dia mengatakan au la urikahu au la urikaha, aku tidak memperlihatkannya kepadamu, memperlihatkan dia kepadamu. Sanian, satu lagi, yaqulul mudarisu likulli talibin, mudaris berkata pada masing-masing siswa, araaitani daftaraka araaitani daftaraka, apakah engkau telah memperlihatkan kepadaku buku tulismu. Fayujibuhu qailan, lalu dia menjawabnya mengatakan, na'am araaitukahu, aku telah memperlihatkannya kepadamu. Ini ya, tentang penggunaan fi'il ara. Untuk yang terakhir ini, maf'ul bihnya berupa dhamir. Jadi perhatikan keadaan dhamir, baik